Sebelum sedetan bintang-bintang artis terfavoritnya Jawa Timur, ada maskotnya Jawa Timur, bro. Saya yakin Anda semuanya sudah kenal. Asli kelahiran Kota Pudak Gresik. Ada Ramayana, juga ada Randy Seteng. Siapa dia kalau bukan Broden New Palapa. Ora usah. Paling ya.